Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Fa alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengerjakan ketaatan. Dan mudah-mudahan ini adalah sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Fabarakallahu fikum. Dan juga kita ucapkan kepada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, yang pada hari ini kita masuk pada hari yang pertama, di mana puasa pada hari ini lain dari puasa-puasa yang sebelumnya. Yakni kita tetap menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, meskipun dalam kondisi-kondisi mungkin berat bagi kita untuk meninggalkan semua aktivitas-aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan dengan niatan yang tinggi, niatan yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk mengerjakan apa yang senantiasa kita lakukan di bulan Ramadan yang sebelumnya. Pada hari ini pun Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan untuk kita semuanya. Karena suatu halangan ini yang menyampaikan seseorang kepada pahala Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak bisa mengerjakan apa yang dia biasa lakukan dari kebaikan-kebaikan. Fabarakallahu fikum. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan sore hari ini, insyaallah taala kita sedikit mengulas kembali apa yang telah diterangkan, yang dipaparkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka terkait masalah keutamaan puasa dan juga keutamaan bulan Ramadan. Fabarakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanah bi ashri amthaliha ila 700 di'fin. Setiap amalan Bani Adam, setiap amalan seorang hamba yang muslim, maka itu untuknya. Untuknya al-hasanah bi ashri amthaliha ila 700 di'fin. Satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat pahala yang dia peroleh dari satu kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Qala Allah taala illa as-siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasi puasa hamba-hambaku. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Hambaku meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minum min ajli, karena aku. Naam, fabarakallahu fikum. Maka di sini letak keutamaan puasa. Naam. Ini secara umum puasa. Lebih khusus lagi adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang di bulan yang penuh dengan barokah ini, puasa Ramadan. Naam. As-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan aku yang akan membalasi bagi siapa-siapa yang berpuasa. Tentunya puasa yang disunnahkan atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun puasa-puasa yang tidak ada tauladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ini tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Sehingga barakallahu fikum, karena puasa adalah satu ibadah, satu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus mengikuti tuntunan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasinya. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasi hamba-hambaku yang berpuasa. Naam. Lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa dia memiliki dua kebahagiaan. Farhatan, dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan adalah ketika dia berbuka. Naam. Yang kedua, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Naam, barakallahu fikum. Wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Naam. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka, mereka memandang. Manhum, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketaatan adalah menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan barokah. Walahulufu famis sa'im innallahi atyabu min rihil miski. Dan benar-benar bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih ya baik daripada aroma misik, lebih wangi, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala ya aromanya daripada aroma minyak wangi misik. Naam. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa hadzal haditsu asy-syarifu yadullu ala jumlati fadaili wa mazaya lisyami min baini sairil a'mal. Hadis yang mulia ini menunjukkan secara umum keutamaan-keutamaan dan keistimewaan bagi puasa di antara ya seluruh amalan-amalan. Naam, ini keistimewaannya puasa. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasi. Sehingga fabarakallahu fikum, dengan itu hendaknya kita perhatikan beberapa perkara agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, membalasi puasa kita dengan sebaik-baik pembalasan. Naam fabarakallahu fikum, di antaranya adalah ikhlas bisiam. Naam, hendaknya kita mengikhlaskan puasa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, annal ikhlas fi siyam akthar minhu fi ghairihi minal a'mal. Ya, bahwasanya keikhlasan di dalam berpuasa ini harusnya lebih banyak daripada selainnya dari amal-amal kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Hambaku meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena aku. Sehingga hendaknya kita terus memupuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadah yang mulia ini. Dari berbuka, dari apa? Sahur kita sampai ya berbuka, menjelang berbuka, hendaknya kita jaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terkotori dengan ya kotoran-kotoran yang akan menghapus pahala-pahala tersebut. Na'am fabarakallahu fikum. Wabil khusus di hari-hari kita ini, di mana kita sedang ditimpa suatu musibah yang menjadikan kita berada di tengah-tengah keluarga kita bersama dengan mereka. Ini fabarakallahu fikum lebih baik keadaan kita. Na'am, mudah-mudahan ini adalah kebaikan. Ahlus sunnah salafi secara khusus mereka mengambil kesempatan ini untuk taqarruban ilallahi tabaraka wa ta'ala. Mereka menjadikan keadaan yang demikian untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak keluarganya untuk ya bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus di hari-hari ini. Fabarakallahu fikum. Ajak mereka tadarus. Ajak mereka ya menghafal hadis, membaca Al-Qur'an, ajak mereka untuk bersedekah atau ya membimbing mereka agar mereka gemar untuk bersedekah kepada orang lain. Nah, perintahkan mereka untuk memberikan hadiah kepada tetangganya. Nah, fabarakallahu fikum. Karena puasa ini apa? Pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasinya. Nah, di samping ya apa namanya kegiatan kita dari pagi sampai sore hari menjelang berbuka puasa, itu banyak amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa arahkan keluarga kita untuk berada di atas kebaikan itu. Nah, fabarakallahu fikum. Ini untuk apa? Meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di puasa ini. Na'am fabarakallahu fikum. Yang kedua, wa minha anna Allah ikhtassa as-siyama li nafsihi min baini sa'iril a'mal wa huwa alladhi yatawalla jazaa'a as-sha'im. Naam, juga kita bisa ambil faedah dari hadis ini. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Apa kata Syaikh Shalih Fauzan? Annallaha ikhtassa siyama li nafsihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa untuk dirinya, min baini sa'iril a'mal, dari seluruh amalan-amalan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan aku yang akan membalas puasa-puasa hamba-hambaku. Sehingga fabarakallahu fikum, ini penekanan agar kita senantiasa di dalam berpuasa kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan sekecil apapun kerjakan. Naam, perintahkan keluarga kita. Naam fabarakallahu fikum. Kita di tengah-tengah ya mereka mudah memantau keadaan mereka. Ingkarul mungkar di tengah-tengah keluarga kita saat-saat ini. Naam, hendaknya kita praktekkan dengan sebaik-baiknya. Ada dengan cara-cara yang lin, dengan lemah lembut, ada juga terkadang kita mengingkar mungkar dengan perkara-perkara yang lebih keras. Na'am barakallahu fikum. Sesuai dengan apa? Tingkat kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Ini saatnya. Karena ingkar mungkar juga termasuk apa? Ta'abbudan ilallah tabaraka wa ta'ala. Bentuk taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan kita sia-siakan di hari-hari puasa ini untuk kita senantiasa al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Naam, karena puasa untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, saya yang akan membalas puasa-puasa dari hamba-hambaku. Naam. Kemudian juga diambil faedah dari hadis ini, husulul farah lisaim fid dunya wal akhirah. Tercapainya kebahagiaan bagi orang yang berpuasa di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Orang yang puasa akan mendapatkan ya kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Farhun inda fitrihi bima abahallahu lahu wa farhun wa farhul akhirah bima a'addallahu lahu min ats-tawab al-'adzim. Kebahagiaan di dunia adalah ketika mereka berpuasa, yakni dengan sebab berbuka ya datangnya ya azan maghrib atau salah satu tanda dari tanda-tanda dibolehkannya berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, ini mendatangkan farah, mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, sehingga dibolehkan bagi mereka apa-apa yang sebelumnya dilarang. Di siang hari mereka dilarang untuk makan, minum, jima dengan istri-istri mereka. Maka dengan masuk ya salah satu tanda dari tanda-tanda ya berbuka puasa, maka dibolehkan kembali apa yang sebelumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk apa? Farah, kebahagiaan mereka di kehidupan dunia ini. Wa farhul akhirah bima a'addallahu lahu min ats-tsawab al-'adzim. Dan kebahagiaan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala persiapkan baginya pahala yang besar. Naam. Wa hadza min al-farah al-mahmud. Ini termasuk kebahagiaan yang terpuji. Boleh kita bangga, boleh kita bahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Boleh. Di antaranya ketika kita apa selesai mengerjakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk apa? Ya, kebahagiaan kita, senangnya kita karena kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya menyelesaikan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada mereka, bi fadlillah, dengan keutamaan dari Allah dan juga rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya kalian berbahagia, hendaknya kalian berbangga, bersenang-senang. Ini farah yang mahmud. Farah, kebahagiaan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah farah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana dalam hadis ini. Naam. Lisaim farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa rabbih. Naam, fabarakallahu fikum. Ayuhal ikhwatu fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, ma yatruku as-siyamu min athari mahbubatin indallahi tabaraka wa ta'ala wa hiya taghayyuru raihati fami shaim bisababi siyam wa hiya atharun nasha'at anit ta'ah fasarat mahbubatan indallahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Ma yatrukuhu as-siyamu apa-apa yang puasa itu dapat apa? Lam ma yatrukuhu asyamu min atharin mahbubatin indallah. Yani puasa itu tidaklah meninggalkan asar-asar yang dapat apa? Mendatangkan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yani taghayyur raihati famis shaim, berubahnya aroma mulut orang yang berpuasa disebabkan puasa. Wahya atharun nasha'at anit ta'ah. Athar itu, pengaruh itu, pengaruh ya berubahnya aroma mulut, bau mulut itu disebabkan ya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasarat mahbubatan indallahi tabaraka wa taala. Maka itu menjadikan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Benar-benar bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma minyak misik. Naam. Meskipun secara zahir mungkin ya orang yang berpuasa perubahan dari mulutnya itu sangat ya tercium aroma yang kurang sedap. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala aromanya atyab min rihil miski. Naam. Aromanya lebih baik daripada minyak misik. Naam, barakallahu fikum. Ini banyak dari keutamaan-keutamaan dan juga fawaid-fawaid yang bisa diambil dari hadis ini. Namun barakallahu fikum, ya hadis ini sebagai apa? Pengingat untuk kita semuanya. Agar kita senantiasa apa? Mengisi hari-hari puasa kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan hari-hari puasa kita dengan melakukan apa? Amal-amal yang sia-sia. Na'am barakallahu fikum. Karena kita khawatir apabila kita tidak berlepas diri dan tidak segera istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perkara yang sia-sia, ini dikhawatirkan ibadah atau masuknya kita pada bulan yang penuh dengan barokah ini dengan sia-sia. Na'udzubillah. Tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum ayyuhal ikhwatu fillah jazani Allah wa iyyakum. Wabil khusus di hari-hari kita ini, wabah masih melanda kita. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang sudah tercatat oleh Allah Subhanahu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfudz orang-orang yang terkena wabah ini. Naam. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang sudah ya yang apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita membenahi diri, introspeksi diri, muhasabah diri, beristighfar dan juga memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil kesempatan yang baik ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita keadaan yang lebih buruk lagi. Nasallallahu salam al afiyah. Naam. Banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Bisa jadi ini adalah sebab-sebab sudah merajalelanya kemungkaran di muka bumi ini. Wabil khusus kemungkaran yang terbesar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak-hak Allah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab ini, menimpakan musibah ini ya merata semuanya. Ini agar kita apa? Sadar kembali bahwa dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat perlu sekali bagi kita agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan juga menahan ya apa petaka-petaka yang akan menimpa kepada kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.